ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بيان أصول السنة قال: وترك البدع وكل بدعة ضلالة. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, menjelaskan manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, watarkul bid'ai wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Dan beliau berkata bahwasanya di antara pokok-pokok sunnah, pondasi-pondasi sunnah adalah meninggalkan bid'ah, dan seluruh bid'ah adalah sesat. Ay anna min usuli ahli sunnah wal jamaah wa min al-usul allati yanbaghi an yakuna 'alayha المسلمون رجالا ونساء ترك البدعة والحذر من الابتداع في دين الله جل وعلا. yaitu نعم منهجnya منهج أهل السنة yang wajib ditempuh oleh setiap orang baik laki-laki atau wanita adalah meninggalkan bid'ah dan berhati-hati dan tidak membuat-buat bid'ah. فيحذر من كل بدعة حذرا شديدا لأن البدعة معناها طريق الضلال طريق النار. maka hendaknya dia mewaspadai segala macam bentuk bid'ah karena bid'ah adalah jalan menuju ke neraka. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي بعض الروايات وكل ضلالة في النار. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Dan berhati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara baru, perkara-perkara bid'ah, karena sesungguhnya segala perkara-perkara baru, perkara bid'ah adalah sesat. Dan dalam sebagian riwayat segala kesesatan tempatnya di neraka. فالمبتدع في دين الله جل وعلا يسلك بنفسه طريق النار عياذا بالله. maka seorang mubtadi ahlul bid'ah menempuh dengan dirinya yaitu jalan menuju ke neraka. semoga Allah melindungi kita. لأنه يحدث في دين الله ما ليس منه ويتقرب إلى الله بعبادات ما شرعها الله. karena mereka ahlul bid'ah telah mengada-ada dan membuat-buat apa yang bukan dari syariat. والله جل وعلا قد أتم لنا النعمة وأكمل لنا الدين. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فدين الله كامل ونعمة الله تامة. dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menyempurnakan agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala telah aku sempurnakan agama kalian dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian. Naam, beliau berkata Allah Subhanahu wa taala sempurna, demikian pula nikmat Allah Subhanahu wa taala telah cukup. فكل قربة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا قولية أو فعلية أو عملية لم يشرعها الله عز وجل فهي بدعة محدثة لا يجر عليها ولكنه يأثم على فعلها. maka segala macam bentuk تقرب, segala macam bentuk ibadah yang dianggap ibadah yang Allah tidak pernah syariatkan. Naam, segala macam bentuk takarrub kepada Allah baik berupa ucapan atau naam perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah syariatkan, itu seluruhnya adalah termasuk perkara-perkara bid'ah. Wa hakadha kullu sabilin yaslukuhu al-'abd lam yasluku sahabatu an-nabiy alaihi salatu wassalam fa huwa sabil syarr وسبيل إلى النار. dan segala jalan yang tidak pernah ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain maka itu adalah jalan yang jelek, jalan yang sesat, yang akan mengantarkan ke dalam neraka. Wa qad jaa'a 'an nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam fi musnad al-imam Ahmad min hadits Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu fi sahih al-musnad annahu qala alaihi as-salatu was-salam. Dan telah datang dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam musnadnya Imam Ahmad, dan hadis ini terdapat dalam as-sahihil musnad mimma laysa fi sahihain. بعد أن خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما وبجواره خطوطا قال هذا صراط الله مستقيما صراط الله وهذه سبل وما من سبيل إلا وعليها الشيطان يدعو إليها. Naam, dan setelah beliau selain dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menggaris satu garis lurus dan di sampingnya banyak garis-garis. Kemudian Rasulullah berkata, "Hadza siratullah." Inilah jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun garis-garis tersebut yang lainnya yang berada di sampingnya adalah setiap enam jalan tersebut, garis tersebut terdapat di situ syaitan-syaitan yang akan mengajak manusia, yang akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus tersebut. Faman taraka as-sirat al-mustaqim wa manhaj as-sahaba radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in fi 'aqidatihim aw manhajihim aw 'ibadatihim faqad salaka sabilan min hadhihi as-subul subul asy-syayatin. Maka barang siapa yang menempuh Naam yang tidak menempuh jalan yang lurus tersebut, baik dari sisi akidah atau ibadah, maka sungguh dia telah meninggalkan naam jalan yang lurus tersebut. Wallahu azza wa jalla yaqul wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan sesungguhnya katakan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Naam, fatafarraqa bikum an sabili, karena jika kalian tidak mengikutinya maka kalian akan dicerai-beraikan dari jalan yang lurus tersebut. Fal bid'u sabilul dalal, al bid'u sabilul halaka, al bid'u sabilus syayatin. Maka bid'ah adalah jalan kesesatan, bid'ah adalah jalannya para syaitan. Walamma ibtada unas an manhaj as-salaf as-salih an as-sirat al-mustaqim waqa'u fi al-bid'ah wal-muhdathat wa nasha'at al-jama'at tukhalifu al-islam al-haqq wa manhaj as-salaf. Maka ketika orang-orang menjauh dari jalan yang lurus tersebut, menjauh dari jalannya para salafus salih, nah mereka pun terjatuh ke dalam bid'ah dan bermunculanlah kelompok-kelompok sesat. Wa min hadhihi al-firq ad-dalla allati nasha'at firqatu al-khawarij fi zaman as-sahaba wa aydan al-qadariyah wa aydan ar-rawafid wa aydan at-tasawuf wa ghairiha min al-firq ad-dallati al-munharifah. Di antara kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok khawarij, demikian pula kelompok orang-orang Syiah, demikian pula kelompoknya orang-orang ahli tasawuf, dan selain daripada itu yang merupakan kelompok-kelompok yang sesat. Fayanbaghi lana an nahdhara min al-bid'ah wa muhdathat al-umur فإنها سبيل الضلال والعبد إذا تقرب إلى الله ببدعة الله لا يرضى عنه ولا يقبلها منه. Maka seharusnya kita berhati-hati dari perkara bid'ah tersebut, karena sesungguhnya enam orang-orang yang menempuh jalan bid'ah tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya. Faqad qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kama fi sahihain min hadith ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha warḍaha man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd ay mardudun alayh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana datang dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd." Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan kami ini, dalam urusan syariat kami ini, maka nampahwarat, maka itu akan tertolak. Ay mardud alaihi, akan ditolak, akan dikembalikan kepadanya. Fal bid'atu mahma anfaqa al-'abid min ajliha la yaqbaluha Allah. Maka bid'ah, betapapun atau betapa banyaknya apa yang telah dia korbankan, jika itu adalah bid'ah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan sudi menerima darinya. Wal 'abid mahma at'aba jismah min ajli al bid'ah la yaqbaluha Allah. Dan seorang hamba walaupun dia nam telah merasa lelah dalam melakukan satu ibadah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan sudi menerima amalannya. Wa hakadha al 'abd mahma badala wa kana sadiqan fi bid'atihi walau baka la yaqbaluha Allah li'annaha bid'ah wallahu 'azza wa jalla la yaqbalu bid'ah. Demikian pula seorang hamba yang melakukan satu ibadah walaupun dia menangis, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya karena apa yang dia lakukan adalah bid'ah. Fa asl 'azim min usul ahli sunnah wal jamaah ala wa huwa al asl fi al ibadat at tawaqquf ay la ta'mal ay ibadah illa bi dalil syar'i. Maka ini adalah salah satu nam ya pondasi atau kaidah bahwasanya pada asalnya ya al ibadah adalah asalnya adalah at tawaqquf. Ini seseorang tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang dianggap ibadah kecuali dengan dalil dari Al-Qur'an atau sunnah. Fala yajuzu ta'abbudu lillahi jalla wa ala bi dhikrin illa bi dalil wala bi qawlin illa bi dalil wala bi 'amalin illa bi dalil wala bi fi'lin illa bi dalil. Maka seseorang tidak diperkenankan untuk melakukan satu amalan baik berupa bentuk zikir atau perbuatan naam kecuali dengan dalil. Fayajibu 'an muslimin ajma'in an yaqifu haythu awqafahum asy-syar'a la ya'malu illa ma thabata 'an rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min at-ta'ati wal qurbat wa ma lam yaf'alhu rasulullah alaihi salatu wassalam fa innahum yabta'idu 'anhu ma lam yakun fihi dalil. Maka wajib bagi seseorang yang hendak beramal untuk tidak melakukan satu amalan kecuali dengan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa hakadha as-sadiq fi islah al-mujtama' wa fi islah al-ummah la yasluku illa sabila as-sahaba radhwanullahi ta'ala alaihim wa sabila as-syar'a fi nusrati hadha ad-din. Demikian pula orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur dalam memperbaiki umat, maka hendaknya mereka tidak menempuh jalan perbaikan tersebut kecuali apa yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang telah ditempuh oleh para salafus saleh. Nusratud din la takunu illa an tariq ad-din wa nusratus sunnah la takunu illa an tariq as-sunnah. Maka menolong agama Allah Subhanahu wa taala tidak diperkenankan kecuali dengan melalui jalan agama pula. Demikian pula menolong sunnah tidak diperkenankan kecuali dengan melalui jalan di atas sunnah. Wa amma tariqu at-tafjir wat-takhrib wal-bid' wal-muhdatsat fa innaha turuq fasad la turuq islah. Adapun jalan yang ditempuh oleh mereka melakukan pemboman atau pengerusakan. Sesungguhnya itu adalah jalan menuju kerusakan. Atau naam adalah jalan yang ditempuh untuk berbuat kerusakan.